Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat terindah adalah nikmat diberikan kesempatan bersama ilmu. Bahkan itu nikmat yang paling indah ketika ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan gak ada yang lebih indah daripada iman dan amal soleh. Oleh karena itu PR besar kita bukan hanya ikut kajian, tapi bagaimana mensyukuri kajian yang kita ikuti. Seringkali kita tuh lupa di kotak yang kedua tadi, walaupun diantara kita juga sering lupa di kotak yang pertama. Alhamdulillah aku tuh gak pernah miss dalam bersyukur. Kenapa? Emang gak pernah ngaji gitu loh. Jadi apa yang mau disyukuri juga. Tapi sebagian orang tuh semangat ngaji, semangat belajar, tapi lupa mensyukuri kajian yang diikuti, lupa mensyukuri sesi yang diikuti. Padahal kunci keberhasilan para ulama adalah bersyukur, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa beliau mendapatkan ilmu itu karena bersyukur. Dan itu gak heran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Oleh karena itu, marilah kita syukuri. Kita akui dengan diri kita, kita semakin cinta kepada Allah. Karena Allah ngasih kita ilmu. Ada pihak ngasih kita sesuatu, kan kita semakin respect sama dia. Semakin hormat, bahkan sayang sama dia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala hal, khususnya masalah ilmu yang nafi ini. Maka syukuri. Lalu syukuri dengan lisan, bertahmidlah kepada Allah, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat. Perbanyaklah bertahmid, bersyukur, dan ucapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka sampaikan. Lalu yang terakhir, gunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan, itu bentuk bersyukur kepada Allah. Dan ini yang perlu kita camkan, semangat. Kita semangat belajar, tapi juga harus semangat bersyukur. Semangat belajar dan semangat bersyukur. Makanya membutuh perjuangan, hadirin. Makanya dulu tuh para ulama kita menyampaikan bahwa al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idha a'taitahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya kepada kamu sampai kamu berikan semua diri kamu kepada dia. Jadi kita gak akan dapat ilmu yang nafi sampai kita totalitas sesuai dengan kemampuan kita, hadirin. Bukan berarti semua harus jadi santri, enggak, tapi sesuai dengan kemampuan kita, gunakan itu. Baru ilmu akan kasih, itu pun enggak semuanya. dia kan kasih sebagian aja. Dia kan kasih sebagian aja. Maka harus totalitas. Dan mulailah totalitas di sesi kajian. Jadi kalau pas di sesi kajian itu, jangan ada yang mendistract, jangan fokus A, fokus B, fokus C, gitu loh. Kalau bisa, kecuali kalau ada hal yang lebih wajib, misalnya dipanggil suami, panggil orang tua. Tapi kalau enggak, udah fokus gitu loh. Nanti Allah akan kasih, bismillah. Allah akan memberikan. Itu yang perlu kita jawab. Dan jangan ngantuk, hadirin, gitu loh. Jangan ngantuk. Kita nih kalau diundang sama orang untuk serah terima uang 500 juta. Pada prosesi serah terima, kira-kira antum bisa ngantuk gak? Bisa gak, hadirin? Ya, kita panggilkan ke podium Fulan bin Fulan untuk serah terima 500 juta. Pas prosesi serah terimanya itu bisa ngantuk gak kita? Ya enggak lah, semangat lah. Mana ada orang ngantuk? Kenapa 500 juta? 500 juta serah terima rumah gitu loh. 500 meter luas bangunan 1000, jadi 2 tingkat full misal, atau 3 tingkat jadi 1000. Kira-kira bisa ngantuk gak pas serah terima? Udah sampai, pas sampai rumahnya tuh mau kasih segala macam, ketiduran di sofa. Kayaknya enggak ya. Yang pernah dengar lihat orang kayak begitu? Kenapa? Serah terima rumah, semangat ya, energi, naik ke lantai atas, turun lagi, lihat kamar, masuk ruang tamu, ruang tamu ke dapur, dapur kamar mandi, pokoknya semuanya ditawafin gitu. Kenapa? Serah terima rumah, itu rumah. Kalau ilmu kok serah terimanya ngantuk kita nih, hadirin. Kok serah terimanya ngantuk? Padahal kalau serah terima rumah, walaupun yang ngasih rumah itu retorikanya gak bagus, retorik orangnya gak lucu juga, datar aja gitu. Tapi kasih antum rumah 500 meter luasnya, bangunannya 1000, bisa ngantuk gak? Gak ngantuk. Jadi ini yang harus kita renungkan. Kenapa? Karena konsentrasi kita tuh fokus ke rumah. Kita nggak terlalu peduli yang nyampein itu, yang kasih serah terima rumahnya itu semangat ngomongnya, lemes ngomongnya, udah makan atau belum. Pokoknya yang penting aku dapat rumah. Gitu. Nah, kenapa kalau ilmu nggak bisa ya? Bukankah fakta penyampaian itu penting, penting. Tapi bukankah yang paling penting itu ilmu itu sendiri, ayat itu sendiri, dan hadis itu sendiri. Bukankah yang terpenting sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri? Nah, itu yang perlu kita renungkan terus. Mas, kenapa kau suka ngantuk kalau kajian? Iya, bisa kajiannya tuh pagi-pagi suka ngantuk. Kalau serah terima rumah pagi-pagi ngantuk apa enggak? Enggak sih. Nah, itu bedanya apa? Kalau serah terima rumah, kalau serah terima rumah yang 500 meter itu jam 3 pagi, jam 3 malam misalnya, ngantuk kan? Enggak ngantuk. Jam 3 malam. Kata yang punya, saya mau serahkan rumah, tapi saya gak punya waktu kecuali jam 1 malam. Kira-kira kita pakai alasan mau tidur gak? Oh, kalau jam 1 mau, saya gak bisa, kasih orang aja. Bisa gitu? Langsung siap dan gitu. saya meluncur gitu. Eh tenang dulu, ini baru jam 7 malam. Oh iya, jam 7. Jam berapa tadi? Jam 1. Oke. Okay. Serah terima rumah. Jam 1 malam pun semangat kita nih hadirin. Makanya apa benar faktor waktu? Apa benar faktor penyampaian? Atau karena faktor kurangnya kita meyakini betapa mahalnya ilmu itu sendiri? Coba kita renungkan hadirin. Dan kalau kita gak yakin, maka kedepannya pun juga gak akan lancar. Karena Allah tuh ngangkat derajat seseorang dengan yakin dan sabar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan surat As-Sajdah ayat 24 ya. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang mengajak, menetapkan dengan dengan perintah dan aturan kami. Kapan? Saat mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami tersebut gitu. Jadi Allah tuh taruh orang jadi imam, jadi kedudukan yang sangat tinggi itu ketika dia sabar dan yakin. Lamma sabaru waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu harus yakin. Kalau orang yakin tuh mungkin capek ya, tapi dilawan ngantuknya gitu, dilawan ya, syaitan pasti goda, dilawan lagi. Makanya itu tadi, kita kalau serah terima rumah jam 1 malam seger kita. Kenapa? Yakin kita. Ini menguntungkan saya. Rumah 500 meter. Walau baru 500 meter juga. Tapi lumayan. Nah itu. Kadang-kadang kita suka salah kaprah. Kita beralasan waktu, tapi sebenarnya bukan waktu itu. Berasan faktor ini, yo tadi malam tuh capek banget, ya itu tadi. Kalau serah terima rumah, paginya kerja, siangnya ke lapangan, sorenya kena macet, malamnya baru pulang jam 11, jam 1 gimana? Segar. Makasih Pak ya, makasih Pak ya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik, semua doa dikasih itu. Tapi kenapa serah terima ilmu itu lemes hadirin? Itu hal yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu banyaklah bersyukur. Dan jaga iman kita, jaga syahadatin kita, jaga keyakinan kita. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kembali dalam bab yang sangat penting dalam iman kita, yaitu memuliakan kaum muslimin, menjaga kehormatan mereka, dan menyayangi mereka. Dan kita masuk, atau kita masih berada di hadis. Hadisnya siapa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar. Hadis yang ke-233. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Orang tua beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi. كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. Seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah saudara muslim yang lain. Muslim itu saudara, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin, alhamdulillah bi ni'mati tatimu salihat, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Lalu kita lanjutkan, Nabi SAW bersabda, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya, dan dia tidak menyerahkan saudaranya tersebut. Dan barang siapa memenuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang mengurai kesulitan saudaranya, Allah akan urai kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, setelah Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis ini, kita lihat bersama-sama bahwa muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Lalu Nabi SAW melanjutkan, la yadhlimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya. Dia tidak menzalimi saudaranya. Hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama menjelaskan, la yadhlimuhu disebutkan setelah konsep besar bahwa kita ini bersaudara. Kata para ulama, hadza aqallu ma yajibu lil muslim ala akhihi. Ini adalah batas minimum apa yang harus, yang wajib dilakukan seorang muslim ke saudaranya. Batas minimumnya nih, ini. Jadi ini yang paling rendah gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita gak bisa ngasih saudara kita, minimum jangan zalimi dia. Nah itu. Kalau kita gak bisa menyapa saudara kita, minimum jangan zalimi dia. Kalau kita gak bisa traktir saudara kita, minimum jangan zalimi dia. Kalau kita gak bisa kasih barang kita ke dia, minimum jangan zalimi dia. Kalau kita gak bisa kasih nasihat ke dia, minimum jangan zalimi dia. Kalau kita gak bisa gak bisa bayarin uang sekolah anaknya, minimum jangan zalimi dia. Nah gitu. Minimum jangan zalimi dia. Itu minimum jangan zalimi dia. Itu maksud minimum. Itu yang paling bawah. Kita gak bisa kasih sedekah buat dia, ngebantu dia, infak ke dia, atau kasih hadiah ke dia, minimum jangan zalimi dia. Jangan zalimi. Jangan zalimi dia. Ini batas minimum. Itu batas minimum. Itu hadirin. Itu kata para ulama. Ini batas minimum saudara. Itu saudara. Mohon maaf, aku gak bisa bantu. Oke. Jangan zalimi saya. Gitu misalnya. Kata orang tersebut. Udah. Tapi jangan ganggu ya. Gitu. Gak bisa bantu gak apa-apa. Semua demikian. Dan jangan sampai kita udah gak bantu orang, ngezolimin dia. Jangan, na'udzubillah. Udah gak pernah ngasih, ngezolimin orang, na'udzubillah. Itu hadirin. Pokoknya hati-hati nih, jangan zolimin orang. Jangan sakiti orang. Dalam arti, jangan menelantarkan hak orang. Gitu loh. Karena kalau sakit itu masih masih global. Bisa jadi kita merasa tersakiti oleh perbuatan orang, padahal dia gak zolim sama kita. Kita aja baper. Padahal dia, atau bahkan padahal dia hanya melakukan kewajiban dia. Dia hanya melakukan kewajiban dia. Karena kita merasa gak diakomodir, sakit hati sama dia. Padahal dia gak pernah zolimin kita. Makanya arti zolim di sini apa sih, hadirin? Nah ini, arti jangan zolimi orang. Jangan lalaikan hak orang. Nah itu. Gitu. Kan zulum itu kan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu kan zolim. Jadi maksudnya adalah dia punya hak, kita gak kasih. Adapun kalau kita gak pernah otak-atik haknya, tapi itu dari karena kita berusaha lurus, berusaha nurut sama Allah, berusaha taat sama Allah, berusaha menjalankan kewajiban, berusaha amanah, tapi upaya kita untuk amanah itu membuat satu dua orang merasa tidak terakomodir lalu sakit hati, itu bukan pembahasan kita. Bukan pembahasan kita. Ada orang yang berusaha nyogok temannya agar bisa kerja di tempat itu. Anak temannya berusaha amanat, mohon maaf gak bisa. Akhirnya nih, yang berusaha nyogok ketika gak diterima sakit hati. Itu bukan terzolimi, bukan. Gak ada urusannya. Adik kita ada masalah dengan orang lain. Yang salah adik kita. Kita bilang sama dia, kamu salah. Tapi bantu aku dong, nggak bisa. Kamu salah. Wakunu ma'as-shadiqin, kata Allah itu, bergabunglah bersama orang-orang yang benar dan jujur. Kamu ini salah. Aku akan dukung kamu taubat, bukan mendukung kamu memenangkan perkara ini sama dia. Tapi kan lo kakak gua, iya makanya gua bantuin lo untuk kembali ke jalan yang benar. Udah deh, lo jangan sok suci deh. Ini bukan sok suci, aku juga pendosa, tapi ini salah. Marah adanya, kabur dari rumah. Ah, ini bukan pembahasan kita. Jangan zolim itu, jangan menyentuh hak orang, akhirnya kita gak kasih hak orang, atau ngurangin hak orang, atau mencederai hak orang. Dan kita sudah jelaskan hak orang itu secara umum kembali ke tiga hal induk, yaitu masalah nafas, nyawa dan dirinya, lalu masalah irup, kehormatannya, lalu yang ketiga al-mal, gitu. Hartanya. Jadi secara umum hak orang itu larinya ketiga ini. secara umum. Tiga masalah induk. Dirinya, nyawanya, atau diri. Jadi jangan lukai orang. Jangan sakiti fisik orang. Jangan sakiti diri orang. Jangan apalagi menghilangkan nyawa atau ngebunuh atau buat cacat dan seterusnya. Terus yang kedua, jaga kehormatan orang. Jangan bunuh karakter orang atau melecehkan secara seksual, apalagi hal itu kehormatan, gak boleh. Dan harta, jangan otak-atik harta orang tanpa hak. Itu minimum, hadirin. Kalau kita yakin innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kalau kita yakin dengan ayat ini dalam surat Al-Hujurat ini yang sudah kita bahas kemarin, ini yang harus kita jaga minimum. Kalau kita yakin fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalau kita yakin dengan ayat itu, kalian jadi bersaudara dengan nikmat Allah. Jangan sentuh itu. Jangan zalimi orang. Kasih hak orang. Itu kadar minimum. Kalau gak bisa bantu, jangan zalimin orang, itu poinnya. Jangan zalimin orang. Itu hal yang sangat penting, hadirin Allah muliakan. Karena dan kita tahu kan di bab sebelumnya, zalim itu akan membuat kita sengsara di dunia sebelum di akhirat. Apa dua dosa yang akan Allah balas, yang paling berhak Allah balas di dunia, dihukum di dunia sebelum nanti Allah akan simpan lagi hukumannya di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Al-baghyu wa qati'at rahim, kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Dalam riwayat lain, al-kadzibul khiyana, dusta, bohong dan pengkhianatan. Itu akan kena di dunia sebelum kena di akhirat. Jadi zalimin saudara kita tuh fatal dan mencederai, merusak, merobek ikatan persaudaraan kita. Dan Allah tidak akan biarkan. Allah tidak akan biarkan. Ini penting. Dan sekali lagi kita ingatkan, mulai dari lingkungan terkecil. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha ahkamul hakimin, yang maha bijak keputusannya. Artinya seringkali lagi-lagi kalau kita bilang saudara itu, kita lupa dengan orang-orang paling dekat dengan kita. Padahal mereka masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Contoh, anak. Kalau kita gak didik anak kita, maka kita gak kasih hak dia. Berarti kita zolimin anak kita. Maka kalau kita zolimin anak kita, kena kita. Kita melanggar hadis ini. Al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan zolimi dia. Atau dia tidak zolimi. Jadi sebelum kita bicara anak orang, ya anak kita dulu nih. Loh, tapi kan muslim. Ya anak-anak kan muslim. Anak-anak kan beriman, jangan pernah zulimin anak kita. Istri, jangan pernah zulimin istri kita. Kasih haknya. Suami, jangan pernah zulimin suami kita. Kecuali kalau tanazul anil hukuk, itu beda lagi. Kalau istri kita atau suami kita melepas haknya, itu tidak ada masalah. Ini sama kayak kita kerja di perusahaan. Oke, gue bantu lo ya, dan lo gak usah gaji gue, gak usah. Gue gak mau digaji. Ini teman aja. Ya udah, ketika kita nggak gaji dia, aman kita, karena dia melepaskan haknya. Tapi jangan zalimi, jangan disakitin, jangan dipukulin tuh istri. Paling istrinya dijambak. Ada istri yang ditendang, na'udzubillah. Ada dia. Ada istrinya diludahin, na'udzubillah. Itu benar-benar merusak persaudaraan. Suami juga gitu. Jangan suaminya dilawan. Jangan suaminya digigit. Loh, emangnya bubur, Pak Ustaz? Oh, ada. Ada istri itu kalau marah sama suami, suami digigit, beneran. Ini kejadian, hadirin. Nah, halal kayak ginilah, jaga, hadirin. Ini batas minimum. Jadi kita harus, ini tuh batas minimum. Jadi kalau ini aja offs, ini aja dilanggar, terus gimana kita memenuhi hak saudara kita? Ini batas minimum. La yadzlimu tuh batas minimum. Udah paling mentok, kata para ulama. Aqallu ma yajibu lil muslim ala akhi. Kita belum bicara bantu, belum bicara support, belum bicara ithar, belum bicara yang lain. Jangan zolimi deh, gitu. Itu poin. Wallahu ta'ala alami sawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Karena ini penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memudahkan semua urusan Ustaz beserta keluarga dan tim kajian Ustaz serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak atas doanya, jazakallahu khairan. Tapi jangan lupa doain Imam Nawawi. Jangan lupa doain para ulama kita. Penting ini. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam Nawawi yang kita belajar dari beliau. Ustaz, jika di tengah sholat jamaah terdapat anak yang terjepit pagar pembatas di lantai 2. Pagar pembatas di lantai 2. Anak itu menangis tapi ibunya diam saja, Ustaz. Apakah jika seperti seorang ibu boleh membatalkan sholat dulu, Ustaz? Atau misal bergerak dalam sholat untuk menolong anak, lalu selanjutnya dia terus melanjutkan sholat bersama imam yang tadi terpotong. Lalu jika ibu tidak menolong, apakah jamaah sholat wanita yang lain boleh mengganti posisi ibu tersebut demi keselamatan anak agar tidak terjatuh ke lantai bawah? Berarti udah serius banget ini ya. Ibunya tetap biarkan, mau jatuh ke lantai bawah. dan agar salat jamaah lain bisa khusyuk. Selanjutnya, sejujurnya kondisi seperti membuat jamaah lain menjadi tidak khusyuk, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Hafizakum jazakumullah khairan. Oh ya, kum. Jadi ada anak kejepit di lantai, pagar lantai 2, mau jatuh ke lantai 1, ibunya diam aja, sedangkan seluruh jamaah tuh menyaksikan, dan ini gimana ya? Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, jawabannya tolong. Jelas tolong, hadirin. Tolong. Terlepas jamaahnya bermadhab, kalau lebih dari 3 gerakan secara berturut-turut itu membatalkan, seperti madhab Syafi'iyah, atau kalau lebih dari 3 gerakan jika itu ada darurat dan hajat itu tidak membatalkan sebagaimana keterangan sebagian para ulama yang lain. Jawabannya tolong. Kalau batal, kalau banyak banget gerakannya, udah sholat lah, masuk lagi ke sholat, tapi selamatkan dulu. Masa ditonton anak mau jatuh gitu loh. Lalu pas jatuh beneran, qadar Allah masyafa'al. Gimana qadar Allah masyafa'al ini? Didiemin sama semua jamaah, disaksikan, tolong. Nanti masuk sholat lagi. Kalau ragu-ragu misalnya menggerakannya cukup banyak, ya udah batalkan, lalu selamatkan, lalu sholat lagi. Takbiratul ihram lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, itu hal yang penting. Itu darurat. Dan kalau ibunya gak menolong karena mungkin khawatir sholat itu batal, maka jamaah yang lain harus sikap. Tapi kan gak boleh kalau membatalkan sholat, gak boleh kalau tidak ada kondisi yang syar'i untuk membatalkan. Seperti kondisi darurat, boleh. Kondisi darurat. Atau ada hajat, udah kebelet banget, ya udah batalin ke kamar mandi. Jangan maksa. Akhirnya nanti tereksekusi di situ. Akhirnya ngezolimin semuanya. Jadi hadirin sekalian, batalkan lalu tolong. Tolong. Allah telah bisa. Dan dari sinilah pentingnya ilmu. Dan ketidaktahuan kita, kebodohan kita itu bisa membahayakan nyawa. Bukan membuat susah kita lagi, membahayakan nyawa kita atau keluarga kita. Ya ini kan bisa membahayakan keselamatan anak ini. Allah Ta'ala alam bisaw. Mungkin itu. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, para ulama, ustadz, tim beserta keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan ustadz, izin bertanya, ketika sholat dan dalam kondisi di dekat kita ada yang berbicara, bagaimana cara agar bisa memfokuskan sholat? Ustadz, seringkali yang terjadi ketika mendengarkan pembicaraan tersebut, anda pun jadi ikut-ikutan mendengar. Yang dari belakang lagi ngomongin orang didengar. Tidak berapa lama anak tersadar dan berusaha memfokuskan lagi, tapi sering balik lagi mendengar pembicaraan tersebut. Pada akhirnya yang terjadi dalam diri anak seolah sedang bertengkar antara terhanyut mendengarkan pembicaraan dan usaha untuk khusyuk sholat. Apakah yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Gitu loh. Nah ini memang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita itu begitu pembicaranya lebih bisa menyimpulkan daripada dua orang tersebut gitu loh. Atau lebih bisa kasih solusi. Begitu kita salam, yang di belakang ada 3 orang nanya, jadi solusinya apa ya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik badan, boleh saya bantu? Gitu. Solusinya tuh begini. Loh, kok bisa tahu? Ya dari tadi saya tuh menyimak gitu. Jadi yang bisa kasih solusi itu yang lagi sholat, masya Allah. Berarti berkah sholatnya. Bukan berkah itu. Itu gak khusyuk. Jadi yang lagi berbicara gak bisa kasih solusi, yang bisa kasih solusi yang sholat. Makanya kata para ulama, kalau begitu menjauhlah hadir, menjauh. Kalau memang kalau gak bisa fokus gitu sama sholat, bismillah, doa sama Allah. Isti'anah dulu lah, minta pertolongan sebelum, makanya sebelum sholat tuh minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, berikanlah sholat khusyuk. Terus sholat dan hayati gitu loh, bacaan yang kita baca gitu, fokus, insya Allah bisa. Bismillah bisa, asal isti'anah bila, dan lalu benar-benar libatkan hati, tadaburi setiap yang kita baca. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Syekhuna al-Mahbub Ustaz Muhammad Nuzul hafizakumullah nafa'allahu bi ulumikum al-muslimin amin rabbal alamin. Makasih banyak atas doanya. Yang pertama, saya enggak pantas dikatakan syekhuna. Cukup biasa-biasa aja. Dan ini hakikat, kita harus tahu kapasitas kita, dan saya bukan di kapasitas dipanggil syekhona, walaupun kalau maksudnya lugotan, maksudnya guru gitu ya, tapi apa ya, syekhona itu punya makom yang khusus ya, dan saya bukan di posisi itu. Kita hanya saling belajar dari sedikit sekali yang kita tahu dari ilmu Allah yang maha, yang sangat luas ini. Dan juga tolong doakan Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama kita. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah bisa jika kejadian di hadis Nabi yang dibahas hari ini dikiaskan dengan handphone jamaah yang bunyi terus-menerus, yang kadang suka terjadi ketika mengimami sholat. Kedaulah anda diberikan amanah memimpin sholat di masjid untuk menggugurkan fardu kifayah. Kemudian mohon nasihat dan arahan dari Ustaz Afidhukum bagi imam masjid. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan, semoga Allah jaga Ustaz, tim, seluruh kaum muslimin, barakallahu fikum, nafallahu bikum muslimin wa iyyakum. Jawabannya ini mungkin bisa di hadis ini, atau mungkin maksud beliau itu di hadis ketika Nabi SAW mendengar anak kecil yang nangis, lalu beliau rubah plan, rencana mau baca panjang jadi baca pendek. Hadirin Allah muliakan, insya Allah bisa, karena ilatnya sama, memecah konsentrasi dan mengganggu. Memecah konsentrasi dan mengganggu. Apalagi seringkali ringtone jamaah itu nggak terkontrol sama sekali, hadirin, gitu loh. Dan benar-benar bisa membubarkan kehusyuan sholat, gitu loh. Dan nggak pantas untuk bunyi di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, dan ketika sedang sholat, nggak di masjid dan nggak sedang sholat aja nggak pantas dengar hal itu, apalagi pas lagi itu, dan macam-macam ringtone itu, hadirin. Maka kalau itu terjadi harus segera dimatikan, dan kalau nggak ada yang matikan, silakan imam mempercepat sholat agar itu nggak, karena kalau dipanjangkan juga berantakan semua dan tambah lama nanti kemungkarannya. Jadi meminimalisir durasi kemungkaran, Allah Ta'ala misal itu niatnya. Allah taala bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama terdahulu, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana bila seorang ibu sudah berusaha untuk berdakwah di dalam keluarga tetapi sulit sekali mengendalikan dan belum mencapai cita-cita si ibu dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah karena ibu penuh dengan dosa? Apakah Allah belum mengampuni dosa-dosa ibu tersebut? Dan bagaimana caranya agar bisa berdakwah dalam keluarga dan agar diampuni secara segala dosa-dosa atas kemaksiatan ibu tersebut? Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebuah kebahagiaan ketika ada seorang ibu itu memperjuangkan dakwah di tengah-tengah keluarganya. Dan ini adalah sebuah kebaikan dan semoga Allah memberikan pahala buat ibu ini dan semua ibu yang berjuang untuk iman keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan orang tua atau ayah yang berjuang juga, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apakah ketika belum tercapai cita-citanya, apakah karena ini penuh dengan dosa dan Allah belum mengampuni dosa ibu tersebut? Enggak harus demikian. Bisa ya, bisa tidak. Bisa karena mungkin ini kita kurang bertobat kepada Allah dan ada dosa yang membuat jadi penghalang, atau jawabannya enggak. Di antara dalilnya Nabi Nuh dengan anaknya. Apakah ketika anaknya enggak terima dakwahnya, salah satu anaknya enggak bisa menerima dakwah beliau, berarti Nabi Nuh penuh dengan dosa dan Allah enggak terima dan Allah belum mengampuni dosa-dosa Nabi Nuh? Enggak demikian kan. Atau Nabi Adam, ketika anaknya kita tahu, atau Nabi Yakub ketika beliau harus menerima kenyataan mayoritas anaknya itu menyingkirkan Yusuf, apakah karena penuh dengan dosa lalu Allah belum ampuni dosa-dosa mereka? Tidak jelas, mereka sebaik-baik manusia alaihimussalam. Oleh karena itu gak harus demikian. Maka sikap kita adalah terus beristighfar, terus bertobat, dan terus semangat berdakwah. Lalu banyak doa. Mungkin kita kurang berdoa. Doanya dikuatin, hadirin. Doanya dikuatin karena hati keluarga kita tuh baina usbu'ain min asabi rahman atau baina isbi'ain min asabi rahman, di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi hadirin Allah muliakan, banyak minta pertolongan sama banyak doa. Lalu yang berikutnya, evaluasi cara kita ngajak. Nah, di banyak kasus, saya gak mengatakan beliau ya, tapi dari banyak kasus yang saya ketahui, banyak ibu-ibu tuh yang salah dalam berdakwah di keluarga. Banyak yang, gak semua sekali lagi, tapi banyak yang terburu-buru. Banyak yang terlalu to the point. Apalagi ketika ngadepin suami gitu loh. Akhirnya jadi musuh. Musuhnya suami, musuh anak-anak. Padahal kalau ibu itu bisa lebih lembut, lebih halus, gak langsung to the point, tapi muter-muter dulu, buat nyaman, insya Allah, Allah dengan taufik dari Allah, Allah akan kasih taufik. Dakwah itu kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kita ambil contoh yang agak loncat ya, di kutub sebaliknya. Bandar. Tahu bandar, BD itu. Kenapa banyak anak-anak kita itu kemakan dakwahnya bandar gitu. Dakwah secara bahasa. Padahal yang ditawarkan itu baik atau buruk? Buruk. Sesuai fitrah apa enggak? Enggak sesuai fitrah. Ngerusak. Dan mayoritas anak-anak atau yang anak remaja kita tuh ngerti tuh ngerusak, tahu lah. Masa enggak ngerti? Mereka kan bukan orang yang pertama kali nyoba barang-barang kayak begitu. Udah ada banyak kasus. Bahkan sebagian mereka tahu kakak kelasnya atau ininya ketangkap polisi gara-gara pakai itu. Overdosis gara-gara pakai itu. OD. Ada yang meninggal gara-gara itu. Sebagian mayoritas mereka tahu lah. Tapi kenapa dia tetap kemakan dengan rayuan mereka? Karena pendekatannya jago, hadirin. Pendekatan personalnya tuh bagusnya, minta ampun. Secara umum ya. Bahkan lebih bagus daripada orang tua mereka sendiri. Yang dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Dikit-dikit diguyur, gitu. Dikit-dikit dikunciin di kamar mandi. Akhirnya pesannya gak sampai. Jadi cobalah kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibangun kepercayaan dengan anak atau dengan suami. Lembutlah sama mereka, gitu. Maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelembutan itu berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari kondisi terus kecuali akan merusak. Seringkali kita tuh terburu-buru, terlalu semangat, akhirnya marah-marah, kesel, berdebat, dan gak efektif. Allah Ta'ala alam bisa, mungkin itu. Ini yang bisa perlu kita jamkan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wa iyakum. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Ibnu Jamaah, dan orang-orang yang mereka sayangi. Amin rabbal alamin. Ustaz Afan, Anda ingin tanya tentang Al-Quran. Sekarang kondisi Anda sedang talaki dengan seorang guru, dan beliau menyampaikan agar menyedikitkan baca Quran mungkin satu lembar saja, dan fokus apa yang dipelajari di talaki itu, karena khawatir kalau terlalu banyak baca Al-Quran bisa mengkaburkan huruf yang sudah ditalaki itu. Mohon nasihat Ustaz, seakan-akan bertabrakan apa yang disampaikan Ustaz dan guru talaki Anda. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jawabannya gak bertabrakan. Kok bertabrakan? Kita kan menyampaikan as-sabaqu harfun wa tikraru alfun. Mulai itu satu huruf, diulang-ulang 1000 kali. Emang bertabrakan? Justru sesuai. Dan kata-kata satu huruf dan 1000 kali itu kan bukan letter lock apa ditelan mentah-mentah. Bukan seperti sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Jadi kita beribadah dengan angka-angka tersebut. Maksud ulama, mulailah dengan satu huruf, diulang 1000 kali. Maksudnya apa? Mulailah dan mulailah dengan sedikit, lalu banyak pengulangan. Itu poinnya. Kan gak ada kontradiksi, gak bertabrakan. Mulailah dengan sedikit dan perbanyak pengulangan. Justru cocok ini, hadirin, sama guru beliau ini. Satu lembar aja dan diulang-ulang. Khawatir kalau terlalu banyak baca Quran bisa mengaburkan huruf yang sudah ditalaki. Itu yang pertama. Yang kedua, gini loh hadirin. Banyak atau sedikit itu relatif, gitu loh. Misalnya kita katakan mulai, makanya itu kan simbol, satu itu simbol dari sedikit, 1000 itu simbol dari apa? Banyak, kan gitu kan. Jadi mulailah dengan sedikit, diulang-ulangnya banyak, gitu loh. Kata angka satu itu simbol dari sedikit, angka 1000 itu simbol dari banyak. Nah, sedikit dan banyak setiap orang itu sama atau tidak? Tidak. Sedikit atau banyak itu setiap orang tuh beda. Sedikitnya Imam Syafi'i rahimahullah dengan sedikitnya kita tuh beda, hadirin. Sedikitnya Imam Nawawi dengan sedikitnya kita tuh beda. Porsinya Imam Nawawi dengan porsi kita tuh beda. Imam Nawawi itu belajarnya 12 sesi sehari, 12 kajian sehari. Kebanyakan Enggak, porsi beliau. Kalau kita overdosis itu 12 kali sehari misalnya. Jadi makanya kita perlu minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman, atau kalau bahasa sekarang wisdomnya ilmu itu penting. Berpegang pada zahir jelas itu dijelaskan juga Imam Syafi'i rahimahullah, tapi memperhatikan illatul hukum, alasan hukum, lalu makna, lalu hikmah dan maqasid, tujuan, itu juga penting. Itu hadirin. Jadi yang penting sedikit nambahnya, mulai sedikit, nambah sedikit, pengulangan yang dibanyakin. Berapa? Relatif. Subjektif, setiap orang tuh beda. Terus gimana biar ini? Pentingnya guru. Makanya penanya alhamdulillah sudah diberikan kemudahan sama Allah, diberikan taufik sama Allah, belajarnya talaki sama guru. Maka udah ikutin guru. Kaidah dasar kita tuh talaki dan ikuti kurikulum guru kita. Itu udah. Semoga Allah kasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.